Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات عزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini kita akan membahas lanjutan kajian kita dari Syarah Manzumah Al-Baiquniyah pertemuan yang ke-25. Dan kita akan membahas, lanjutkan yang terakhir kita bahas tentang hadis musalsal. Karena sebelumnya itu kita kemudian libur panjang, maka kita ulangi lagi dari sub yang sudah kita pernah bahas, yaitu bait yang ke-11 Manzumah Al-Baiquniyah, bait yang ke-11. ثم قال المؤلف رحمه الله kemudian berkata muallif rahimahullah. Muallif siapa namanya? Muallif Mas, muallif kitab ini siapa? Yaitu ada yang mengatakan Umar, ada yang mengatakan Toha bin Muhammad bin Fatuh Al-Baiquni Dimashqi Asy-Syafi'i, yang punya laqab Al-Baiquni, meninggal tahun 1080. Umar atau Toha bin Muhammad bin Fatuh Al-Baiquni. Ini meninggal tahun 1080. Nah, beliau mengatakan kada qad haddathanihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama. Yang ke-11, kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Kadzaka, demikian juga. Qad haddatsanihi qa'ima, ia telah menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri. Aw ba'da an haddatsani tabassama, atau setelah dia menyampaikan kepadaku hadis kemudian ia tersenyum. Ya'ni di sini, ya'ni anna min suwaril musalsali an yaqula ar-rawi haddatsani fulanun qa'iman. Haddatsani fulanun qa'iman. Qala حدثني فلان قائما. قال حدثني فلان قائما. قال حدثني فلان قائما. وهكذا إلى نهاية السند. Anda melihat di sini tentang maksud dari hadis musalsal. Hadis namanya apa? Musalsal. Musalsal itu sebenarnya serial, Mas. Hadis yang apa? Serial. punya serial. Yani, ya, yaitu anna min suwaril musalsali, yang termasuk gambaran dari musalsal, hadis musalsal. Artinya di antara bentuk-bentuk hadis musalsal, an yakula rawi, seorang perawi berkata, haddatsani fulanun, telah menceritakan kepadaku fulan, qa'iman, dalam keadaan apa? Berdiri. Qala, kemudian mengambil di atasnya lagi. Qala haddatsani fulanun qa'im. Kemudian lagi perawi yang di atasnya dia mengatakan, telah menceritakan kepadaku fulanun, dan dia dalam keadaan berdiri. Jadi yang fulan pertama ini kalau bisa dibilang ini yang A. Haddatsani fulanun qa'ima, ini yang A. Fulan A. Kemudian berkata lagi, telah menceritakan kepadaku fulanun, fulan yang lainnya, yaitu generasi di atasnya, itu generasi B. Qa'ima, dalam keadaan berdiri. Kemudian qala haddatsani fulanun, telah menceritakan kepadaku fulanun, fulan C. Ini fulan C, qa'ima, dalam keadaan berdiri. Kemudian untuk yang keempat kalinya, qala haddatsani fulanun, telah menceritakan kepadaku fulanun, fulan qa'ima. Fulan apa ini? D. Fulan apa, Mas? D. Qa'ima, dalam keadaan berdiri. Wa hakadha ila nihayatis sanad, yang demikian sampai dengan akhir sanad. Dengan apa? Nihayatus sanad. Nah. Jadi maksudnya di sini tentang yang dimaksud dari yang demikian, ya. Yang dimaksud dari ini adalah dia itu dalam keadaan posisi yang sama menceritakan terus-menerus, posisinya sama seperti itu. Nah, di sini kaitannya dengan kenapa itu harus dalam kondisi qa'imah. Misalnya apa? Menjadi bagian dari kondisi yang sama. Ketika meriwayatkan hadis itu, kondisi perawinya itu sama. Posisinya sama, yaitu dalam kondisi apa? Berdiri. Kalau dalam kondisi senyum, senyum semuanya. Sebagaimana nanti akan dibahas tentang posisi apa? Posisi hadis yang ketika Nabi SAW itu melihat, mengetahui adanya orang yang berjima di bulan Ramadan. Nah, di sini jelaskan nah kaitannya dengan apa yang sudah pernah kita bahas di sini adalah bagian dari kondisi dari yang diberikan sanadnya. Contoh yang lainnya di sini. Jadi kalau tadi disebutkan fulan yang pertama adalah fulan A, kemudian menceritakan lagi fulan ke fulan B dalam keadaan berdiri juga, kemudian menceritakan kepadaku fulan C dalam keadaan berdiri, kemudian menceritakan kepadaku fulan D dalam keadaan berdiri. Demikian hingga akhir sanad. Wa mithluhu ma law qala haddatsani fulanun wa huwa muttaji'un ala firashihi. Tsumma ittafaqa arwatu ala mithli dhalika fa innahu yakunu musalsalan. Nah, wa mithluhu, dan yang semisal itu, ma law qala, apabila seorang perawi berkata, orang perawi berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Apa mas? Haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Fulanun, fulan, wa huwa muttaji'un, sedangkan dia dalam keadaan sedang berbaring, muttaji'. Ala firasyihi, di atas tempat tidurnya. Artinya sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Tsumma ittafaqa ruwatu, kemudian para perawinya bersepakat. Ala mithli dhalika, bersepakat untuk apa? Meriwayatkan hadis itu dalam kondisi apa? Berbaring di atas tempat tidurnya. Ya. Ketika perawi itu bersepakat dengan keadaan semisal itu, maka hal tersebut adalah hadis musalsal. Paham sampai sini? Nah. Kemudian dijelaskan di sini wa min suwarihi an yaqula haddatsani thumma tabassama wa yastamirru dhalika fi jami'is sanadi yastamirru dhalika fi jami'is sanadi. Nah, ahlan. Dan dijelaskan di situ, ya, dijelaskan di situ bagian dari penjelasan para ulama yang berkaitan dengan hal tersebut jadi kalau antum itu nah, jadi maksud di situ contoh yang lainnya adalah wa min suwarihi an yaqula haddatsan, ada perawi hadis yang mengatakan telah menceritakan kepadaku tsumma tabassama, kemudian dia senyum, atau di sini senap mas, ya senap, ana ngasih tahu ke antum, antum senap, ya ngelihat misalnya ada orang markirin blayer-blayer enggak dimati-matiin senep. Ya. Ya harusnya paham kan. Kondisinya sudah sampai, kenapa harus tidak dimatikan? Kalau belum nyampe enggak ada masalah, sudah nyampe. Kemudian dia nanti menyampaikan Hadis itu sama juga dalam keadaan enggak dimatiin. Terus itu. Jadi konkretnya, Mas. Nah, ya. Jadi pulang nyampe di masjid dalam kondisi motornya masih bunyi. Dak gitu kan. Kemudian dia menyampaikan hadis itu ke fulan yang lainnya. Dalam keadaan sama. Besok nyampe di masjid ya, tak cerita nih. Tak cerita nih. Dalam kondisi apa? Kondisi yang sama. Bersepakat untuk kondisi yang sama, yaitu apa? Masih menyalakan motornya. Dak. Begitu juga nanti ketemu lagi dengan yang lainnya, kondisi yang sama. Nah, kondisi-kondisi yang sama ketika para perawi hadis itu mendapatkan hadis itu dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam kondisi yang sama-sama itu namanya hadis musalsal. Hadis apa, Mas? Musalsal. Makanya disebutkan di sini wa min suwarihi an yaqula, yang termasuk dari gambaran hadis musalsal itu adalah ada orang yang mengatakan apa? Haddatsani, telah menceritakan kepadaku, summa tabassama, kemudian dia senyum. Wa yastamir. Yastamir. Dan ini terus berlangsung. Terus berlangsung. Dzalika fi jami'i sanad. Yang demikian itu berlaku untuk seluruh sanad. Paham sampai di sini? Nah. Nah, kemudian di sini kalau misalnya antum lihat, kenapa yang dipilih itu dalam kondisi yang harus sama? Makanya itu kenapa disebut seperti itu, karena memang itulah yang disebut musalsal. Berseri, Mas. Sama halnya ketika antum membayangkan posisi misalnya kalau bagi orang yang mengikuti sinetron bersambung, film bersambung dan seterusnya, ya ana tidak sebenarnya tidak pengin mencontohkan dengan yang seperti itu, tapi ini hanya untuk takrib saja. Jadi kalau misalnya satu kisah episode pertama, kemudian bersambung, terus bersambung, terus. Tapi ada kesamaan di situ. Kesamaan apa? Pemainnya sama, Mas. Gak berbeda. Nah, kalau dalam hadis ini diriwayatkannya dalam kondisi yang sama. Perawinya beda, tapi kondisinya sama. Maka disebutkan musalsal. Disebutkan apa, Mas? Musalsal. Nah. Kemudian, kita lanjutkan lagi. Walau anna ruwata ittafaqu fi riwayati hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati ar-rajul al-mujami'i fi nahar Ramadan alladhi qala ba'da an atatsu as-sadaqah ya Rasulullah a'ala afqari minni wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni fa dhahika nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Nah, Ini contoh sekarang yang berkaitan dengan hadis yang tersenyum. Para rawinya dalam kondisi tersenyum semuanya. Yaitu walau anna arwata ittafaqu fi riwayati hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila para perawinya bersepakat dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah. Kisah apa? Kisatir rajul mujami'. Tentang kisahnya seorang laki-laki, ya bukan perempuan ya, seorang laki-laki yang melakukan jima. Jima, Mas. Hubungan suami istri di siang bolong bulan Ramadan. Kemudian alladzi qala ba'da an atatsu shadaqah, yang beliau yang dia berkata setelah datang kepadanya shadaqah, artinya shadaqah dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, a'ala afqari minni, apakah sedekah ini diperuntukkan kepada yang lebih fakir dariku? Afqari minni. A'ala afqari minni. Apakah sedekah ini diperuntukkan kepada orang yang lebih fakir dari diriku? Fallahi, demi Allah, ma baina labaitaiha ahlu baitin afqaru minni. Tidak ada penduduk di antara kedua perbatasan ini yang lebih fakir dariku. Fadhahika Nabi SAW. Dan Nabi SAW tertawa. Maksudnya, tertawa ini di sini adalah senyum. Karena Nabi SAW itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Itu enggak pernah. Itu hadisnya dijelaskan di dalam Sama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi, tentang tertawanya Nabi SAW adalah tabassamuhu. Tabassamuhu, itibsamuhu, ibtisamuhu, tersenyumnya beliau. Hingga nampak gigi geraham beliau. Tidak pernah kelihatan langit-langitnya. Apalagi sampai ha, gitu. Kalau di antum diinceng itu, di truk gitu. Itu bisa selesai. Tapi enggak sampai telak. Pekaknya itu kelihatan, atau langit-langitnya kelihatan, atau sampai iramanya itu sampai wah itu enggak ada seperti itu. Nah, kemudian fasara kullu muhaddisin yadhaqu idza wasala ila hadhil jumlati, maka setiap muhaddis, perawi hadis, juga tertawa, senyum apabila sampai pada kalimat tersebut. Hatta tabdu, ya, hatta tabdu nawajidhuhu, sampai hingga nampak gigi gerahamnya. Fanusammi hadza aidan musalsalan, maka kita juga menamakannya dengan apa? Hadis musalsal. Hadis musalsal. Kenapa alasannya? Alasannya adalah li'anna ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidatin. Coba antum lihat di sini bagian yang paling ini. Ini, Mas. Itu li'anna ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidatin. Karena para perawi, perawi hadisnya bersepakat pada hadis tersebut, ya, bersepakat pada hadis tersebut di atas satu keadaan, keadaan yang sama, di atas satu keadaan yang sama, yaitu apa? Tertawa, senyum. Paham sampai sini? Paham. Nah, sama halnya tadi, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ Apa sih faedahnya mengetahui hadis al-musalsal? Faedahnya apa? Mengetahui hadis musalsal itu apa? Naqulu, kita katakan, inna ma'rifat al-musalsali laha fawaidu. Hiya. Kita katakan, sesungguhnya mengetahui masalah hadis musalsal memiliki beberapa faedah. Ya. Yang pertama, awalan, yang pertama, awalan, wa fil haqiqati fannun tarifun. Fannun tarifun. Haitsu inna ruwata yattafiquna fihi ala halin muayyanatin. La siyama. La siyama idza qala haddathani wa huwa ala firashihi na'imun, haddathani wa huwa yatawaddau, haddathani wa huwa ya'kulu, haddathani thumma tabassama, haddathani thumma baka, fa hadhihi al halatu tarifatun wa ya an yattafiqa ruwatu kulluhum ala halin wahidatin. Nah, ulangi. Yang pertama nih adalah, jadi syarat faedah mengetahui hadis musalsal itu apa? Mengetahui hadis musalsal faedahnya adalah, yang pertama, wa fil haqiqati, secara hakikatnya itu adalah fannun tarifun, seni yang sudah mulai jarang. Fanun, seni. Torifun, jarang. Haitsu inna ruwata, di mana perawinya, yattafiquna fihi ala halin muayyanatin. Para perawinya bersepakat padanya di atas satu keadaan yang sama. La siyama, terutama lagi, idza qala, apabila sang perawi berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku, wa huwa ala firasyhi naimun, ia telah menceritakan kepadaku dalam keadaan dia berbaring di atas tempat tidurnya, naimun, dia tidur. Tiwi. Ya. Jadi haddatsani, ia telah menceritakan kepadaku, wa huwa ala firasyi, dia di atas keadaan berbaring di atas tempat tidurnya, naimun. Naimun di sini bukan tidur beneran, Mas ya. Tidur-tiduran. Masalahnya apa? Ada yang tahu? Bagaimana mungkin dia ngomong sedangkan dia keadaan tidur? Itu berarti bukan ngomong, tapi ngorok kalau sudah tidur itu. Ataupun ngelindur. Ya, ataupun ngelindur. Maka di sini adalah yang benar adalah tidur-tiduran. Ya. Haddatsani wa huwa yatawaddau. Ia telah menceritakan kepadaku dalam keadaan ia berwudu. Haddatsani wa huwa yaqulu. Ia telah menceritakan kepadaku dalam keadaan ia sedang makan. Haddatsani wa tabassama. Ia telah menceritakan kepadaku, kemudian dia senyum. Kemudian dia tersenyum. Tsumma baka. Ia telah menceritakan kepadaku, kemudian dia menangis. Fahadil halatu tarifatun. Keadaan ini adalah keadaan yang jarang. Artinya apa? Jarang apa, Mas? Jarang terjadi. Wahya an yattafiqar ruwatu kulluhum ala halin wahidatin. Yaitu bersepakatnya semua para perawi di atas dalam satu keadaan tertentu. Jadi bersepakatnya semua para perawi di atas dalam keadaan, ya, dalam satu keadaan. Nah, paham sampai sini? Sekarang bagian yang kedua. Tanian. Tanian apa, Mas? Yang ke dua. Tanian. Anna fi naqlihi musalsalan hakadha hatta lidarajati wasfi halir rawi fihi dalilun ala tamami dhabtir rawati wa anna ba'dahum qad dhabata hatta halar rawi hina rawahu fa huwa yazidul haditha quwwatan. Tanian yang kedua. Sesungguhnya pada penukilan hadis dengan musalsal seperti ini, hatta lidarajati wasfi halir rawi, hingga pada derajat sifat keadaan perawi, fihi dalilun, padanya terdapat dalil, ala tamami dhabtir ruwati, akan kesempurnaan dhabt. Dhabt itu apa? Penguasaan para perawinya. Wa anna ba'dahum, dan sesungguhnya sebagian dari mereka, qaddabata, mereka telah menguasai hatta halar rawi, sampai apa? Keadaan perawinya. Ina rawahu, ketika meriwayatkan hadis, fahuwa yazidul haditha kuwatan, maka hal tersebut menambah kekuatan hadis. Paham sampai sini? Nah. Kemudian kemudian yang ketiga. Salisan. Annahu kana tasalsulu mimma yuqarribu ila Allahi. Sara fihi ziyadatu qurbatin wa ibadatin. Mithlu ma fi hadithi Mu'adin radhiyallahu anhu. Inni uhibbuka fala tada'anna. Nah, yang nah, di sini kita break dulu. Jadi kita lanjutkan habis maghrib insyaallah bin. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا الله أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.